Lelahmu jadi lelaku juga, bahagiamu bahagiaku pasti berbagi. Takdir kita selalu kecuali, tiap kau jatuh hati kali ini. Hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata setia. Hadir setiap hari, tak tega biarkan kau sendiri. Meski seringkali kau malah asyik sendiri, karena kau tak lihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Hampamu takkan hilang semalam oleh pacar impian, tetapi kesempatan untukku yang mungkin tak sempurna, tapi siap untuk diuji. Ku percaya diri, cintaku lah yang sejati. Namun tak kau lihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Juaranya.